Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Kita lanjutkan belajar kita dengan fikih praktis yang kita kemarin sudah, atau tadi kita bahas tentang najis ya, tentang najis hukmiyah, najis ainiyah, dan kalian harus tahu bagaimana mensucikannya. Kemudian dalam kesempurnaan masalah membersihkan najis ada, yaitu bab istinja ya, istinja, membersihkan najis secara khusus, hukum istinja ya. Tidak boleh melihat buku. Bukunya bukan untuk dilihat sekarang, untuk murojaah itu. Kalau sudah menggantungkan baca buku, bermasalah. Ini Buya beri kesempatan setengah jam, berhenti dulu, baru nanti setengah jam lagi. Dilanjutkan malam hari kalau tidak cukup. Harus selesai bab sholat. Istinja, hukum istinja. Istinja itu membersihkan atau mensucikan dari sisa atau bekas buang air besar dan air kecil. Itu istinja. Hukum istinja adalah wajib jika yang keluar itu ada bebasahannya. Jadi kalau ada orang buang air besar atau air kecil, semua yang ada bebasahannya, maka wajib istinja. Hukum yang kedua adalah sunnah. Jika keluar sesuatu enggak ada bebasahannya, ya kalau mungkin ada orang keluar sesuatu dari perutnya, dari lewat jalur belakang, kering keronta, kering, batu, kelereng, tapi kering, tidak ada bebasahannya, maka sunnah untuk beristinja. Yang ketiga adalah makruh. Makruh di saat buang angin tidak bagus, buang angin. Sebab kenapa? Mengarah kepada penyakit was-was itu nanti. Buang angin tidak usah istinja. Ada yang mubah, yaitu di saat ada keringat yang keluar ke wilayah tersebut, keringat yang mengalir ke tempat tersebut akhirnya menjadi tidak nyaman, maka boleh. Tapi tidak wajib. Dibahas oleh para ulama. Ada yang kelima, haram jika istinja dengan sesuatu yang terhormat atau sesuatu yang diharamkan. Berarti haramnya bukan karena zatnya istinja, tapi haramnya kembali kepada sesuatu yang digunakan untuk istinja. Istinja dengan air curian, gosok, atau istinja dengan batu yang serupa dengan batu, roti misalnya, roti kering, roti keras, haram karena itu adalah makanan. Baik, istinja yang jelas membersihkan dari sisa-sisa kotoran. Dan alat istinja itu ada dua. Alat istinja ada dua. Yang pertama adalah air, yang kedua adalah batu dan yang sepadannya. Awas, air kembali kepada air yang sudah kita bahas pada pembahasan pertama, air yang suci dan mensucikannya. Air yang suci dan mensucikan. Jika air itu tidak suci dan mensucikan, tidak bisa digunakan untuk istinja. Yang kedua adalah batu dan yang sepadannya sesuai dengan syarat-syaratnya. Ada syarat-syaratnya di situ. Akan dibahas nanti. Istinja dengan air sederhana. Semuanya bisa insya Allah. Tapi istinja dengan batu, ini yang akan kita bahas di sini. Istinja dengan batu atau yang sepadannya, nahwihi. Sepadannya itu sesuatu yang sesuai dengan syarat, memenuhi syarat-syaratnya. Ini. Maka itu hukumnya batu dan yang sepadannya. Adapun cara istinja yang paling bagus adalah menggabungkan. Ini ada martabat orang beristinja itu ada 3. Pertama menggunakan batu atau yang sepadannya. Kemudian setelah itu menggunakan air. Itu lebih sempurna agar kalau batu itu menghilangkan ainun najasati, kalau air itu menghilangkan atharun najasati. Jadi agar digabung itu lebih bagus, sunnah kalau kita menggabung atau martabat yang paling pertama. Dan itu memang bagus agar tidak berceceran ke sana kemari. Maka dibersihkan dulu dengan batu atau yang sepadannya. Baru setelah itu dengan menggunakan air. Baik. Di saat kita menggunakan batu, dan di saat nah, yang ketiga adalah, yang pertama adalah menggunakan batu digabung dengan air. Yang kedua, martabat yang kedua menggunakan air saja. Yang martabat yang ketiga menggunakan batu atau yang sepadannya. Dan catatan kecil harus diketahui bahwa istinja dengan batu bukan seperti tayamum. Artinya istinja dengan batu bukan pengganti air, bukan. Kalau tayamum debu menggantikan air, kalau istinja dengan batu bukan menggantikan air. Akan tapi posisinya sama. Artinya biarpun ada air yang melimpah, kita boleh beristinja dengan batu atau yang sepadannya. Biarpun ada air yang melimpah di dalam kolam, depan lautan, tapi kamu malas pakai air atau tidak malas, hanya ingin istinja dengan batu atau yang sepadannya, boleh. Hukumnya adalah mubah. Maksudnya mengambil, memilih batu adalah boleh-boleh saja. Bukan sunnah juga. Boleh-boleh saja. Tapi ingat, menggunakan batu menjadi wajib. Awas. Menggunakan batu atau yang sepadannya. Sepadannya nanti lihat, syarat-syaratnya akan dia sebutkan. Menggunakan batu atau yang sepadannya menjadi wajib jika kamu merasa jijik. Ah, apaan tuh? Kalau kamu merasa jijik dengan pekerjaan itu, maka wajib kamu mencoba. Karena apa? Karena Rasulullah pernah melakukannya. Kalau kamu merasa jijik dengan yang pernah dilakukan Nabi, harus kamu lawan. Menjadi wajib hukumnya. Sebab Nabi tidak akan melakukan sesuatu yang menjijikkan. Hah? Awas. Adapun syarat-syaratnya, istinja dengan batu banyak. Ada yang mengatakan 9 syarat-syaratnya. Ada yang mengatakan 10, ada 11. Pusing 10-11. Maka di majelis ini kalian harus bisa menghafal. Dan ini sekaligus memberi jawaban jika saat kalian ditanya tentang permasalahan istinja dengan batu, maka hafali dulu syaratnya. Syarat istinja dengan batu agar sah. Jadi boleh saja orang istinjanya dengan batu, baru setelah itu wudunya dengan air, boleh. Atau jalur belakang dengan batu, belakang dengan air juga boleh. Ibaratnya begitu loh. Akhirnya memang tidak. Ini betul-betul posisi batu ini seperti air sudah. Baik, syarat-syaratnya batu di sini adalah syarat istinja dengan batu ada 3. Punya perkecil 3 biar mudah dihafal. Ini kalian yang sudah belajar. Yang pertama syarat berkenaan dengan alatnya, dengan batu atau yang sepadannya. Yang kedua, syarat berkenaan dengan caranya. Yang ketiga, syarat yang berkenaan dengan tempat yang akan dibersihkan. Yaitu lubang belakang, lubang depan. Dari 3 ini semuanya ada isinya, ada anggotanya masing-masing. Syarat yang berkenaan dengan yang pertama, dengan alat, isinya 5. Biar kamu mudah menghafalnya. Syarat berenang dengan alat, dengan batunya tadi atau yang sepadannya ada 5. Yang pertama, sesuatu yang padat. Bukan cair. Sesuatu yang padat dan bukan cair. Yang pertama. Yang kedua, sesuatu tersebut harus suci. Suci. Najis tidak bisa. Yang ketiga, sesuatu tersebut kering. Kering. Basah enggak bisa. Yang keempat, sesuatu tersebut bisa mengangkat. Buya terangkan satu persatu. Bisa mengangkat. Ada sesuatu itu beku, kering, tapi enggak bisa mengangkat. Contoh apa? Kelereng. Hah? Beling. Kan licin ya. Jadi kalau dioleskan ke tempat lubang belakang, enggak bisa mengangkat. Tapi kalau bongkahan tanah liat, tanah liat yang kering, bisa kan? Baik. Jadi, batu hitam, batu yang apa namanya, pokok akik sampai enggak bisa. Kenapa? Licin. Jadi di samping padat harus kering, kemudian bisa mengangkat ya, padat, kering, suci, bisa mengangkat, dan yang kelima tidak terhormat. Yang terhormat itu adalah contoh makanan. Makanan. Jadi yang penting memenuhi syarat 5 ini biarpun bukan batu. Pokoknya memenuhi 5 syarat ini. Jadi pemahamannya dulu sebelum bicara tentang isinya. Kalau kamu dijawab tentang permasalahannya, orang susah percaya kalau kalian jawab boleh atau tidak. Contoh, ada orang bertanya, gimana istinja dengan tisu hukumnya? Kalian menjawab boleh, orang gak nyambung. Oh bisa, tapi kalau kalian fahamkan dengan syarat, coba, syaratnya 5. Syaratnya adalah benda padat, tisu padat atau tidak? Bukan cair, kan begitu. Cari yang kering, ini tisu kering atau bukan? Tisu basah tidak masuk di sini, agar ibu-ibu itu paham. Tisu basah tidak bisa, tisu kering. Ilmunya gak susah nak, asalkan kamu dengar. Awas yang toleh-toleh. Padat, kering, suci atau tidak ini? Tadi kita bahas bab najis, ya, nggak ada salah satu dari 7 najis di sini. Kira-kira ini bisa ngangkat nggak? Paling cakep ini. Baik, tisu ini terhormat atau nggak? Tisu itu untuk ingus, untuk segala macam, melap, gitu, nggak ada tisu terhormat. Baik. Kalau orang ente jawab begini langsung ngah, oh iya. Tapi kalau ente jawab boleh, sampai di rumah pun masih ragu-ragu. Kok boleh ya? Tapi disebut dalam kitab kan apa? Batu. Enggak ada tisu. Nah, nanti ribut nanti. Berarti tisu boleh dipakai istinja. Biasa ya? Mudah. Tisu bisa dipakai untuk istinja. Tapi tisu yang kering. Termasuk ini adalah cara menjawab fikih. Nah. Menjawab fikih itu kadang-kadang orang harus kasih alasan, biar dia tuh ngeh, biar gitu faham. Makanya hendaknya setiap dari kita itu punya hal semacam ini. Tisu kecil, barangkali subhanallah kita buang air di mana susah mengambil airnya atau tidak ada air, kita bisa lap. Dan subhanallah ini cara yang diajarkan Nabi, ini malah menjadi tren gaya. Kalau kalian ke tempat-tempat mewah itu, hotel dan sebagainya itu, gak ada air. Adanya hanya tisu. Yang semula dianggap menjijikkan, ternyata apa? Dianggap sebagai sesuatu yang istimewa. Tanda orang bersih. Jadi enggak ada, langsung mbak dilap. Ingat, tisu. Atau kain, atau apa saja yang tidak terhormat. Tapi, kalau sesuatu tidak memenuhi syarat misalnya, basah enggak bisa. Atau persis kayak batu. Tapi najis. Ya kotoran tadi itu. Ada kotoran sapi, menggumpal begitu, kering. Boleh enggak? Karena najis. Ada roti tawar itu. Aji, bisa ngangkat tak bisa? Bisa. Suci tak? Padat tak? Kok enggak boleh? Terhormat, karena makanan manusia. Karena faham ngeh atau tidak? Jadi faham itu harus begitu. Kalau belajar fikih itu enggak susah. Selesai. Syarat yang kedua, berkenaan dengan caranya. Cara. Ada dua isinya. Yang pertama adalah dengan tiga kali, minimal tiga kali usapan. Tiga kali, tiga lembar atau tiga batu. Tiga usapan atau tiga lembar atau tiga batu. Tiga. Minimal. Misalnya karena kalau kurang dari tiga enggak sah. Contohnya, pakai tisu gede banyak begitu. Langsung seret, bersih. Tetap tidak. Harus tiga. Harus tiga. Misalnya dua kali sudah bersih, enggak sah. Harus tiga. Kalau tiga belum bersih, ditambah lagi. Minimal tiga. Yang kedua, di samping minimal tiga, harus sampai bersih tempat tersebut. Bersih itu bisa dilihat dari tisu kita. Kalau tisunya sudah tidak ada keruh-keruhnya, maka saat itu sudah dianggap bersih. Makruh dicium. Gak perlu dicium, gak usah. Jadi setelah diusap, pertama ada kotor kuning. Yang kedua, keruh. Yang ketiga sudah gak ada. Berarti sudah bersih sudah. Jangan dipikir lagi. Kalau ternyata 1, 2, 3 masih keruh. Yang ketiga ditambah yang keempat. Yang keempat bersih, cukup. Ditambah yang kelima agar sunnah ganjil. Yang kelima belum bersih, tambah yang keenam. Keenam bersih, tambah 1 agar 7 ganjil. Begitu seterusnya. Tapi minimal berapa? 3. 2, 3. Yang kedua adalah harus bersih tadi. Tiga, minimal tiga, dan harus sampai bersih. Tadi yang dikatakan bersih, dilihat dari isinya, bukan dilihat dari tempatnya. Jika tidak meninggalkan bekas, tidak membekas di alatnya tadi, tisunya, maka itu sudah boleh, sudah bersih. Hanya ulama mengatakan apakah dianggap suci atau sekedar diperkenankan, kamu tidak usah bahas ini. Yang jelas kamu boleh sholat dengan itu dan boleh jadi imam. Baik. Yang ketiga adalah syarat berkenaan dengan tempat yang dibersihkan. Ada tiga. Ada tiga. Yang pertama adalah sebelum keringnya tempat tersebut. Kalian harus tahu tempat itu bagaimana, mohon maaf sebelumnya. Tempat yang dibersihkan ini. Nanti. Jangan buru-buru. Sebelum keringnya tempat tersebut. Sebelum kering itu maknanya gimana? Itu kadang-kadang mikir, apa sih yang dimaksud sebelum kering ini? Ya maksudnya wajar, habis buang air langsung di enggak jalan-jalan ke pasar dulu belanja, bukan gitu maksudnya. Kering itu maksudnya enggak dikira-kira kayak apa sih kering. Maksudnya wajarnya orang kalau di toilet habis itu ngapain? Ya langsung dibersihkan, enggak boleh ntar dulu saya ke pasar dulu belanja nanti istinjaknya nanti, bukan gitu. Maksudnya langsung dibersihkannya. Sebab kering tidak kering siapa yang bisa? Dikira-kira kalau sudah ke pasar dulu ya kering dong. Goreng nasi dulu, sampai selesai. Enggak usah. Jadi habis buang air, setelah dari tempat tersebut, ambil langsung. Itu maksudnya apa? Sebelum keringnya tempat tersebut. Yang kedua, kotoran tidak kemana-mana. masih di wilayahnya. Lah wilayahnya itu apa? Sekarang catatan kecil. Mohon maaf anak-anakku semuanya, majelis mulia. Jangan ada majelis kotor, majelis corok. Wilayahnya untuk kaum laki-laki adalah, mohon maaf, kepala kemaluannya. Kalau kencingnya masih di sekitar kepala kemaluan, maka itu masih bisa istinja' dengan tisu. Tapi kalau sudah ke, mohon maaf, ke batang kemaluan atau ke selangkangannya, tidak bisa lagi. Dengan tisu atau dengan batu. Jadi masih di wilayah itu. Kalau lubang dubur, mohon maaf, lubang dubur adalah lubang dubur dan di kiri kanannya yang kebuka dan ketutup. Wilayah yang menutup wilayah tersebut. Tutupnya. Bagi wanita, lubang dan sekitarnya. Bukan di selangkangannya, sekitarnya saja. Itu sudah. Dikira-kira semuanya, nak, tidak usah tahu detailnya. Semuanya bisa ngira-ngira. Kalau sudah, mohon maaf, buang airnya kemana-mana, terus itu sudah tidak bisa. Asyik buang air yang normal. Maka kalau normal, ya wilayah itu saja. Baik. Kalau sudah ke paha, ke selangkangan, tidak bisa lagi pakai. Pakai tisu. Tidak bisa pakai batu. Baik. Yang ketiga, yang berapa? Yang ketiga. Belum kemasukan yang lainnya. Tidak kemasukan sesuatu selain, tidak kemasukan barang asing. Asing itu macam-macam, apakah air atau segala macam, najis atau tidak najis sama. Contoh, buang air, airnya naik ke percik ke atas, masuk ke wilayah itu. Atau ada jagung naik ke situ. Atau pasir. Kalau sudah ada sesuatu yang naik ke situ, nempel di situ, maka tidak bisa lagi disucikan atau dibersihkan, bukan disucikan, istilah kalimat lebih aman, dibersihkan dengan batu atau yang sepadannya. Biasanya ada percikan air, tidak bisa. Kalau sudah kepercikan ke tempat tersebut, tidak bisa. Ini tiga. Yang pertama adalah sebelum keringnya tempat tersebut. Yang kedua adalah masih di wilayahnya, belum kemana-mana. Yang ketiga adalah tidak kemasukan sesuatu yang lain, maka itu syarat-syarat istinja. Kalau dikumpulkan 5 tambah 2, 7, ditambah 3 berapa? 10. Kalau kalian menghafal langsung 10 susah. Tapi dengan cara semacam ini, kalian mudah untuk bisa menghafalnya. Dan ini perlu, nak, kadang. Ada suatu ketika kamu dalam keadaan sakit, atau bukan sakit, subhanallah. Airnya mungkin ragu-ragu antara sehat dan tidak sehatnya. Di tempat-tempat yang asing, ada air, tapi baknya kecil, kemudian kok ada sesuatu di dalamnya, takut penyakit dan sebagainya. Ada uket-uket dan sebagainya, ada. Oh, langsung pakai tisu. Atau mungkin murni, kamu malas ketemu air, malas mandi. Hah? Langsung ambil tisu. Biarpun wudhumu dengan air. Istinjaknya pakai. Dan bahkan mungkin sebagian orang ini lebih aman untuk tidak kena kepercikan najis. Airnya setengah, airnya tanggung nih. Kalau pakai air bisa kemana-mana, pahaku bisa tidak karu-karuan, tidak beres nanti. Malah berantakan nanti. Sudah, mending saya pakai tisu. Selesai, satu, dua, tiga, selesai. Wudhunya pakai air. Nah, untuk yang memenuhi syarat yang berapa ini? Sembilan, tiga syarat, bukan empat, dari mana ada empat? Hah? Ayo, masih belajar sini sudah salah, ada empat, mana ada syarat empat? Mana ada empat di sini? Tiga, atau dikumpulin jadi sepuluh tadi, harus nyambung belajar di sini ya. Sepuluh tadi, memenuhi syarat ini adalah untuk bisa sholat dengan itu semuanya. Kalau tidak memenuhi syarat ini, tidak bisa kita menggunakan sholat untuk itu semuanya. Tapi bisa menahan dari adanya najis, contoh. Ada tisu cuma dua lembar. Habis buang air kecil, langsung dilap satu, dua, tiganya tidak ada. Tapi dua itu sudah bersih, kering. Langsung ditutup celananya. Yang jelas najis tidak akan pindah ke celana. Paham tak? Karena apa? Kering dengan kering, dia akan memindah, nah. Tapi untuk sholat tidak, bi. Karena belum memenuhi syarat. Mungkin kita sampai derajat ini dulu. Kenapa? Aduh, tidak cukup nih. Yang penting celana saya enggak najis deh. Saya keringin, keringin, kering, kering, kering. Sudah ditutup celananya. Habis itu, nanti waktu mau wudhu dibersihkan lagi dengan air. Untuk bisa sholat harus memenuhi syarat yang 10 tadi. Karena itu istinja dengan batu dan ini perlu diamalkan. Dan kalian mencoba yang ini semuanya agar tidak kena was-was dan sebagainya. Ada orang nasib ya istinja itu kalau habis buang air itu satu kolam tuh wudunya satu kolam yakit orang ahmak dungu itu dipukul saja der gitu langsung sembuh nanti orang kenapa penyakit gitu was-was seolah-olah lebih hebat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam itu penyakit was-was. Baik, ini adalah istinja dan kalian bakal menggunakan yang demikian itu. Mau tidak mau, subhanallah. Tapi tisu basah gak bisa, nak. Ada orang ngomong, loh tisu basah lebih enak. Tisu basah lebih enak. Tisu basah itu yang memindah najis kemana-mana. Itu istinja dengan batu. Baru nanti, apa namanya? Baru setelah itu kalau kalian sudah paham ini semuanya, kalian bisa masuk bab wudu. Sama bab tayammum. Bab wudu, bab tayammum. Ada sedikit tambahan yang tidak ada di sini. Kemudian saat ini mungkin banyak kita temukan di masyarakat tidak ada di sini. Tentang bagaimana hukum tato itu. Cuman tato itu masuk bab ini kalau tidak salah nanti. Masuk bab wudu. Tapi tidak apa-apa nak, untuk tato kalian bahas dulu, pintas saja. Hukum memasang tato adalah haram. Mutlak. Boleh, banyak bisa dites nanti. Tato, membuatnya adalah haram. La'anallahu wa syibhal mustawshimah. Wasmah. Membuat tato hukumnya adalah haram. Akan tapi pertanyaannya adalah, gimana hukum menghilangkan tato? Kalau membuatnya jelas haram. Haram bagi orang yang mengerti. Yang tidak mengerti tidak akan dihukum. Orang yang tidak mengerti. Bagaimana sudah terlanjur punya tato, gimana cara untuk bagaimana hukum menghilangkan tato? Ada preman tobat, ada tato, ikut-ikutan punya tato. Tato. Hukum menghilangkan tato, baru akan wajib jika memenuhi syarat. Kalau tidak memenuhi syarat berikut ini, tidak wajib. Pertama, baru wajib dihilangkan jika satu, memasangnya dalam keadaan dia mengerti kalau itu haram. Memasangnya dalam keadaan mengerti kalau hal itu diharamkan. Tolong diketik dan ditambahkan ini, mafahim. Yang kedua adalah, memasangnya adalah setelah masa akil balig. Yang ketiga adalah sebelum tertutup kulit. Tato sebelum tertutup kulit. Yang keempat adalah cara menghilangkannya tidak mengganggu cara berwudu hingga sampai bertayamum. Buya sarai satu-satu nanti. Yang kelima adalah tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Yang pertama apa tadi? Waktu memasangnya dalam keadaan dia itu mengerti keharamannya. Kalau yang tidak mengerti keharamannya, dimaafkan. Karena dia masangnya tidak mengerti keharamannya, sudahlah. Tidak wajib hilangkan. Ini saja sudah tidak wajib dihilangkan. Makanya itu alangkah dolimnya seorang ustadz fatwa, ada preman mau tobat suruh nyetrika itu. Dari mana itu? Saya pernah lihat ada orang disetrika. Kenapa setrika? Kata guru saya suruh nyetrika. Kenapa? Tato Uyan. Oh. Kalau disetrika memangnya kenapa? Kenapa harus setrika? Coba tanyakan, apa alasannya setrika? Dia menduga, kalau itu untuk bisa menghilangkan najis katanya. Najisnya dari mana? Tidak masuk akal, tidak terpikir dari mana itu. Disetrika, ajib. Disetrika. Baik. Jadi kalau memasangnya dalam keadaan dia itu tidak mengerti kalau itu haram, ya orang-orang awam ya, maka tidak wajib untuk menghilangkannya. Atau memasangnya di masa kecil, belum balik dia masang, anak kecil gak punya dosa. Atau sudah tertutup dengan kulit, gak wajib dihilangkan. Sebab kalau tertutup dengan kulit, di dalam, maka tidak akan dihukumi sebagai najis yang menjadikan sholat kita tidak sah. Di dalam. Mengadanya di dalam. Darah kita ada di dalam juga. Najis atau tidak? Najis, tapi boleh sholat. Karena darahnya ada di dalam. Sama kalau itu sudah ketutup kulit, maka sudah berada di dalam. Rata-rata tato itu ketutup kulit. Sudah. Selesai. Kalau, nah, kemudian, jika seandainya harus dihilangkan, itu caranya itu mudah. Tidak sampai operasi yang menjadikan sebab dia itu wudunya enggak sempurna. Misalnya dioperasi, dijahit, akhirnya kalau dijahit harus pakai perban. Kalau pakai perban gimana? Wudunya gimana? Harus saya mau menanti karena ini enggak bisa kena air. Berarti kalau cara menghilangkannya sampai ngerepot kayak begitu enggak wajib dihilangkan. Makanya sebetulnya itu to the point saja, enggak wajib dihilangkan, enggaklah pakai alasan mereka, selesai. Sudah. Saya mewajibkan. Gambar apapun dia. Mungkin gambar jelek, gambar malu saya. Kenapa? Saya mau daftar jadi ustadz nih, mau mondok nih. Saya malu nanti Buya. Masa jadi ustadz saya ada tatonya, saya malu. Oh, baguslah kamu jadi ustadz, kelihatan tatomu. Biar tahu, preman saja bisa jadi ustadz. Masa santri mondok lama-lama, gak mau ngajar, gak mau jadi ustadz. Biar sadar tuh santrinya itu, biarin. Ya? Biar pukulan berat bagi santri. Mondok 10 tahun enggak bisa dakwah. Ini preman mondok 2 tahun bisa dakwah. Allahu Akbar kelihatan tatonya. Bagus deh, biar pukulan buat ustaz-ustaz itu yang malas itu. Nah, gitu. Yang kelima itu yang ada manfaatnya ini. Saya tanya Habib Salim Satri, "Beb, kif ada manfaatnya ini?" Ada manfaatnya. Ya, kif tato ada manfaatnya. Enggak tahu sepintas belum jawab begitu. Mungkin suaminya senang dengan itu. Ada seorang istri mungkin gambarannya, kalau saya sarai ya, mungkin kalau salah paham Buya terhadap omongan beliau, mungkin ada seorang suami waktu melamar dia itu melihat satu sepintas seret menarik itu, dipikir tai lalat wah apa dan sebagainya. Setelah dinikahi palsu, ya kan? Ya. Dan dia senang gara-gara itu misalnya. Mungkin ini saya tafsiri begitu. Kalau dihilangkan sayang, sudah tidak usah dihilangkan. Cuman dari empat saja sudah hampir tidak usah dihilangkan ya. Empat yang pertama, kedua, ketiga masalah ada manfaatnya. Atau di antara ada manfaatnya pernah bersumpah. Kalau dia belum ngerti. Sumpah, kalau sampai tatomu itu hilang kamu terceraikan. Kan? Berarti ada manfaatnya untuk mengabadikan pernikahan. Ini sintasan manfaatnya itu apa? Jadi memang pertanyaan itu kadang-kadang harus. Cuman ya begitulah PK. Artinya ini salah satu ilmu yang harus kalian ketahui masalah tato. Jangan sampai, dan saya melihat banyak orang loh. Mungkin ada sebagian yang pernah melihat tato distrika. Aneh. Distrika. Begitu urusan tato. Hukumnya haram tato. Dan jangan sampai ada di antara kita pakai tato. Ini sudah semuanya ya. Tinggal kita masuk bab. Wudu ada setengah jam, 45 menit. Baik. Kita langsung sudah berangkat ke tempat wudu sekarang. Sudah ngerti kalian mana yang najis dan sebagainya. Wudu. Najis tidak membatalkan wudu. Najis tidak membatalkan wudu. Ya, nanti ada. Ini kadang-kadang orang habis wudu, nginjek kotoran ayam. Wudu lagi. Ya, enggak usah lah. Eh? Najis tidak membatalkan wudu. Wudu mudah sederhana ya. Furudul wudu, kewajiban-kewajiban dalam wudu adalah 6. Yang pertama niat ya, jelas ya, niat. Yang perlu Buya sederhanakan masalah niat. Jangan seperti orang kena was-was. Niat bulat. Niat. Niatnya cukup, aku niat wudu. Beres. Aku niat wudu. Kalau istilah wudu itu bukan membasuh biasa. Semua orang kalau wudu itu mesti syar'i, kalau kalimat wudu. Orang kalau mau nyuci tangan hanya untuk makan, enggak ada saya niat wudu, enggak ada. Biarpun wudu secara bahasa juga seperti itu. Kalau sudah bicara saya niat wudu, pasti syar'i. Hah? Niat wudu. Aku niat wudu, pakai bahasa Jawa, bahasa Jepang, sah semuanya. Dan perlunya hanya dengan hati saja, niat. Pokoknya maksud hatimu niat wudu, aku niat wudu. Raf'il hadatsi enggak disebutkan, enggak ada masalah. Karena wudu pasti untuk mengangkat hadats. Biasanya sempurna nawaitul wudu raf'il hadatsi al-ashri fardhu lillahi ta'ala. Allahu. Panjang-panjang boleh niat sempurna. Nawaitul wudu raf'il hadatsi al-ashri lillahi ta'ala, boleh. Itu sempurnanya niat. Tetapi agar tidak masuk bab waswas, wudu itu di dalam hati. Jadi yang perlu kalian lintaskan di dalam hati kalian adalah niat wudu. Kapan itu? Di saat membasuh pertama. Basuhan pertama. Basuh ya. Basuhan yang pertama. Harus di basuhan yang pertama. Jadi sebelum kamu membasuh, sudah kalian lintas. Kalian siap untuk melintaskan. Di saat plek. Makanya yang kena was-was biasanya membaca kitab salah-salah atau mungkin karena salah faham masalah istishabun niyah. Niat harus ditarik, jangan sampai lepas. Jadi harus ingat niat wudu. Oh itu biur nanti sampai 2 jam wudunya. Termasuk istihab niat di dalam takbirat Allah. Pusing. Ilmunya, perlu ilmu. Itu niat lintasan tok, tidak harus pakai nawaitul wudu. Jadi nawaitul wudu'a itu adalah sebelum kamu niat itu menghadirkan kalimat itu. Tapi sebetulnya niat yang sesungguhnya di dalam hatimu waktu kamu membasuh. Selesai. Niat toh aku mau wudu. Kalau lillahi ta'ala insya Allah persih harus lillahi ta'ala. Hanya dibaca nawaitul wudu'a rafil hadats ini boleh dibaca dalam wudu. Kalau wudu bisa. Tapi kalau dalam sholat enggak bisa. Nawaitul wudu'a rafil hadats. Allah. Nawaitul wudu'a rafil hadats. Lillahi ta'ala. Basuhan yang pertama. Tapi ingat yang paling penting agar kalian tidak kena was-was. Ini yang Buya hindari was-was. Cukup kalian lintaskan niat wudu gitu saja. Sudah selesai. Aku niat wudu. Adapun lillahi ta'ala jelas. Raf'il hadatsi jelas. Baik niat. Jadi tolong dimudahkan urusan niat. Enggak usah orang-orang ibu-ibu di kampung kamu ajari niat pakai bahasa Arab. Gara-gara enggak hafal bahasa Arabnya enggak wudu nanti. Sebab tidak semua orang bisa menghafal tuh. Apalagi orang mu'alaf. Baru masuk Islam, umur 60 tahun, ngafal susah. Mengucapkan kalimat Arab saja susah. Tak tahunya ustadznya yang ustadz ngaco ini. Harus menghafal. Ibu niatnya, bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a, nawaitul wudu'a. Itu pun ngafal nawaitul wudu'a seminggu. Bisa enggak sholat seminggu? Ini bermasalah betul ini ustadz-ustadz yang ngaco itu. Ustadz malas belajar itu. Kelamaan di pondok. Tidur dok. Banyak ustaz-ustaz enggak paham-paham. Belajar fikih enteng begini saja sehari beres ya. Banyak fikih, kenapa harus bertahun-tahun enggak paham-paham lagi? Biasanya itu adalah kalau dia pemalas. Senengannya ngeliwet tok, paling seneng kalau ngelihat. Alasannya barokah, saya ngeliwet tok barokah. Kalau belajar barokahan tok, mukadimahnya kitab sampai penutupnya kitab. Kayak kendang itu. Biar kata kiai yang penting ikut awalnya sampai ikut akhir, mantesan ya. Ya itu modelnya, satu. Atau yang kedua itu yang terlalu buru-buru. Gengsi belajar kitab kecil, langsung kitab gede, dijamin kayak gitu, Bahlul. Makanya punya pastikan sudah tidak usah gengsi. Kalian tidak usah belajar minhaj. Kalian belajar yang kecil. Tapi mas pasti tahqiq. Hebat nanti itu. Giliran baca kitab gede mah enteng. Wah, kalau bacanya kitab gede-gede. Jilid 6. Minhaj. Fathul Wahab. Mabuk. Yang dengar saja kaget. Sudah biar disebut kemana-mana. Ustaz Safinah. Tidak apa-apa. Kitabnya apa Ustaz Safinah? Sudah. Tapi mateng. Kitabnya kecil Safinah. Syarahnya luas. Habis ini kamu baca Safinah kayak kacang goreng. Nak. Coba dengar. Habis ini kalian baca kitab Safinah enak. Sudah. Enggak pusing. Kalian sudah kasih pemahaman sama Ibu ya. Baru baca kitab Safinah. Baca kitab Fathul Mu'in pun enteng. Nanti coba. Karena yang penting itu pemahaman. Yang jadi masalah baca kitab gede bolak-balik. Enggak paham. Pusing dia. Apa tadi? Niat ya. Niat tidak harus pakai bahasa Arab. Maksud Buya itu karena kalian juru dakwah. Akan ngajar orang-orang yang bermacam-macam. Sudah. Yang kadang mengucapkan kalimat Arab berat, susah. Cukup dengan bahasa Indonesia, bahasa Jawa boleh. Aku niat wudu. Disempurnakan karena Allah juga boleh. Selesai. Aku niat wudu. Diterangkan dulu wudu apa wudu itu adalah bersuci dari sebab-sebab hadasnya tadi untuk sholat. Maknanya kayak itu. Wudu dulu, wudu itu bersuci dulu. Baru sholat. Faham orang. Namanya wudu. Selesai. Yang kedua, membasuh muka. Wajibnya sekali saja, nak. Tiga kali sunnah. Membasuh mukamu sekali wajibnya. Batasan muka. Dari tempat tumbuhnya rambut bagi orang yang normal. Orang normal ya. Ada orang tidak normal, tumbuhnya di ubun-ubun sini. Orang botak. Lahir dalam keadaan botak. Bukan ukuran. Ukuran orang normal. Jadi tempat tumbuhnya rambut sini sampai dagu. Ini loh tempatnya wajah yang hasil basah. Memanjangnya ini, melebarnya ini. Melebarnya. Dari telinga ini. Telinga. Kayak patok ini. Otot. Ini apa ini? Telinga ini sampai telinga. Batas telinga yang keras ini. Kalau kambing enak itu kriuk-kriuk. Ini jadi sini sampai sini. Paham? Bagi orang normal semacam itu. Gambarnya semacam itu. Kuping. Nanti ada sampai. Untuk sunnahnya membasuh kuping itu adalah banyak. Sunnah membasuh kuping. Sebab sebagian mengatakan kuping bagian dari wajah, maka yang mengatakan kuping bagian dari wajah, maka harus dibasuh. Wajahnya 3 kali. Baik. Basuh kupingnya 3 kali. Kemudian ada lagi nanti. Jadi ini bab lain ya. Membasuh wajah. Sekali wajibnya nak. Makanya kalian tidak usah ragu-ragu di saat kalian tidak punya banyak air. Dalam keadaan darurat, mungkin kalian tahajudan di tengah malam, takut ke belakang. Hebat nih. Mohon maaf, mungkin ada sebagian orang kamar mandinya kan di luar rumah. Seorang wanita yang solehah atau seorang laki-laki yang soleh. Cuman dia penakut, pengen tahajudan, sesaat pengen pipis. Siap tisu, sama siap air segelas. Tisunya buat istinja. Bisnya taruh di mana saja deh, mungkin. Pokoknya, ya namanya orang takut, tapi dia pengen ibadah. Ya tolong. Rumahnya tingkat 6 di atas. Toiletnya di bawah, pusing nanti. Misalnya ada, di atas macet dan sebagainya. Turun, capek. Sudah, kencing di situ saja, di botol, di ini. Masa maaf. Yang penting simpan rapi. Kemudian istinjaknya dengan apa? Tisu. Wudunya setengah gelas sudah cukup. Subhanallah, semoga Allah mengampuni. Satu ustaz, waktu kita di acara televisi, waktu Buya memperagakan tentang berwudu adalah mudah dengan air segelas, agak sedikit marah, Buya jangan disebarkan ilmu itu, membahayakan orang. Bahayakan bagaimana? Ada orang dari Cirebon, semoga Allah ngampuni, dan sedikit memprotes, jangan begitu, bahaya itu, jangan diajari orang semacam itu, membahayakan. Membahayakan apa? Masa wudu pakai gelas? Loh, memang boleh begitu, kenapa kok dipersusah? Kasih tahu orang, biar kalau wudu itu mudah, segelas air taruh di genggaman, beres, sekali tak sudah sah. Masalah kesunatan tiga, sekali selesai. Satu, yang penting ingat, bukan mengusap, membasuh. Dan syarat membasuh harus ada genangan di tanganmu itu. Kalau tanganmu tidak ada genangannya, enggak sah. Harus begini. Baru. Ataupun meratakan lain. Meratakan setelah ada genangan, nempel plek, baru diratakan. Itu membasuh. Bukan mengusap. Membasuh wajah. Sekali wajib, sunnahnya tiga. Baik. Kemudian setelah basuh wajah, membasuh tangan. Tangan sampai siku. Siku wajib dibasuh. Baik yang mengatakan siku termasuk bagian yang harus dibasuh atau tidak. Bagi yang mengatakan siku bukan bagian yang wajib dibasuh, akan tapi siku adalah batasan. Yang malah timul wajibu ila bi fa wajib, kalau tidak dibasuh nanti bagiannya yang harus dibasuh enggak akan kebasuh. Maka intinya disepakati akhirnya siku harus dibasuh. Sampai siku. Segenggam. Segenggam. Yang penting setelah genggaman ini nempel, setelah itu diratakan boleh. Sebab selagi air di sini belum terpisah, belum mustakmal, tinggal ratakan dok basahan-basahannya. Itu yang paling pahit, artinya di saat dalam keadaan air betul-betul sedikit. Kalau air yang banyak enggak ada masalah. Cuman kamu tidak tahu keadaanmu seperti apa. Paham enggak? Basuh wajah, tangan, kemudian mengusap kepala. Mengusap kepala. Mengusap kepala. Biarpun hanya satu rambut. Tapi catatannya adalah rambut yang ada di bagian kepala. Rambut kepala yang di bagian kepala. Rambut kepala di bagian kepala. Harus tahu. Rambut kepala, tapi tidak di bagian kepala, enggak bisa. Contoh rambutnya panjang, anak perempuan. Yang dicuci ujung rambutnya, enggak sah. Karena di luar kepala. Rambut kepala yang di bagian kepala. Seandainya seorang perempuan mau berwudu, takut membuka di sini kelihatan auratnya, kelihatan langsung dibasahin. Ini mengusap, mashu, bukan membasuh. Mengusap. Cukup kamu basahi? Ah. Cukup. Wanita terhormat, aduh ini tempat wudunya kok kurang aman banget, ya Allah. Kalau saya buka rambut saya, atau? Sudah cukup. Mengusap rambut yang ada di kepala. Rambut kepala di bagian, kalau kamburnya panjang gak boleh. Ini kebalikan daripada tahallul dalam umroh. Sehingga ada orang harus memahami dalam bahasa fikih itu, asbah wa nadhair, mirip-mirip, sering orang ketuker. Tahallul, kalau tahallul, boleh ujungnya. Kalau kalian tidak aman, di Mekah sana, kalau kalian harus buka rambut, nanti kelihatan auratmu oleh seseorang, sudahlah, guntingmu, kau masukkan ke mekanamu, krek, di ujungnya sudah selesai. Tidak usah dibuka di sini, kelihatan orang nanti. Amin, umroh semuanya nanti, insyaAllah. Ini ilmunya, jangan buka aurat. Sudah? Kuping sunnah ya. Kuping sunnah. Biarpun sunnah, jangan sampai kamu tinggalkan dalam keadaan normal. Kepala, setelah kepala apa? Kaki sampai mata kaki, nak ya. Sampai mata kaki. Sampai mata kaki. Paham tak? Mata kakimu tahu? Yang tahu, enggak tahu mata kaki? Enggak wajib sholat. Karena belum tamyiz. Yang belum tahu mata kakinya tidak wajib sholat. Mana yang enggak tahu mata kakinya? Mana mata kakimu? Mata kaki itu adalah dua tulang yang menonjol di kiri kanan kakimu, itu mata kaki. Tahu atau belum? Mulai kapan? Ya, jadi sehingga sebagian orang untuk mengukur orang itu tamyiz atau tidak itu tahu mata kakinya. Ini punya wudu nanti. Kalau enggak tahu mata kakinya enggak wajib. Karena masih belum tamyiz. Mata kaki dibasuh sampai mata kaki. Sekali cukup nak ya. Sekali. Sunnahnya tiga. Selesai kamu punya wudu. Sehingga tidak harus di kolam yang banyak. Cukup dengan segelas air boleh. Bahkan mungkin dengan percikan yang kecil sekali. Wudu. Pelit. Bahkan kerannya sebagian orang karena tidak punya ilmu, gara-gara kerannya itu ngucur sedikit, sudah tidak wudhu. Tidak ada air. Ngalir kecil. Kalau pegang ini mungkin setengah menit sudah penuh. Satu. Selesai. Dua. Kan beres, cuman tidak punya ilmu, jadi dipikir harus airnya banyak. Bahkan dalam bab tayamum nanti akan kita bahas, tidak ada air di sini semuanya. Habis air. Semoga tidak terjadi ya. Anggap saja satu kamu. Akhirnya menurut aturan kalau orang tidak ada air maka boleh tayamum. Tapi ternyata ada salah satu anak putri nyimpen segelas air buat wudu. Gara-gara segelas air enggak sah tayamumnya semuanya. Nanti insya Allah bahas. Karena apa? Air masih ada. Buang dulu nih air baru nanti boleh tayamum. Nanti dibahas. Setelah ini. Baik ya. Begitu mudahnya cara berwudu. Selesai. Yang keenam adalah tertib. Tertib menurut jumhur ya, madhab kita Imam Syafi'i harus tertib. Madhab Imam Malik harus tertib, madhab Imam Ahmad bin Hanbal harus tertib. Kalau ente ikut madhab Abu Hanifah enggak. Wah, ini repot nih, kesempatan kaki dulu deh. Hah? Kesempatannya kaki dulu. Jadi madhab kita harus tertib. Urutannya seperti tadi. Basuh wajah. Ini belum bicarakan masalah kesunahan-kesunahan. Memusi tangan dan sebagainya. Istinja. Madhab kumur nanti ini. Kita bicara yang wajib-wajib dulu. Namanya fikih praktis. Yang wajib-wajib saja gara-gara sunnah yang dihadirkan berantakan wajibnya ini. Makanya kesunahan nanti. Baru setelah itu kamu harus tahu apa sih yang membatalkan wudu kalian itu. Yang membatalkan wudu apa? Yang membatalkan wudu? Tahu hadas ada dua ya, hadas besar dan hadas kecil. Setelah wudu nanti ada mandi besar. Yang membatalkan wudu ada berapa? Empat. Ada berapa? Ada yang bilang dua ini gimana? Hah? Ada lima gimana? Ada berapa? Empat. Yang pertama adalah yang membatalkan wudu. Yang pertama adalah keluarnya sesuatu dari dua lubang. Sesuatu yang keluar dari luar lubang maka itu adalah membatalkan wudu. Biarpun angin. Kalau buang angin batal enggak? Sudah jelas ya, ini umum. Dalam mazhab Imam Syafi'i pokoknya keluar dari dua lubang biarpun itu kelereng, emas, intan, permata tetap batal. Kalau mazhab Malik kalau aneh enggak? Kalau enggak wajar keluar intan, wah enggak. Mazhab Imam Syafi'i pokoknya keluar sesuatu dari dua lubang adalah membatalkan. Yang kedua adalah bersentuhan laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram. Bersentuhan laki-laki dengan perempuan, ini ada syaratnya. Ada lima syarat. Laki-laki dengan perempuan batal bersentuhan. Dan menurut madhab Imam Syafi'i yang dikukuhkan. Menurut madhab Imam Syafi'i yang dikukuhkan. Tidak boleh ada yang melihat buku. Dia tidak mau melihat buku. Menurutnya, jadi saat laki-laki dan perempuan bersentuhan adalah membatalkan. Dengan catatan. Yang pertama adalah laki-laki dan perempuan. Laki-laki dengan laki-laki tidak batal. Perempuan dengan perempuan tidak batal. Masalah dalil urusan nanti. Nak, ya. Ini madzhab Syafi'i, kita ngikuti dulu. Kemudian, antara kulit dengan kulit. Kalau bukan kulit, tidak batal. Nak. Menyentuh rambut, tidak batal. Suami gemes sama istrinya, aku ingin megang kamu, giginya dikasih, tidak batal. Tidak apa? Atau seorang suami berangkat, ustaz berangkat ceramah, nyium rambut sang istri. Rambut tidak. Rambut kulit bukan? Kulit. Kulit saja. Kuku tidak. Kulit. Faham kulit? Ya. Kulit dengan kulit. Kuku dengan kulit tidak batal. Kuku dengan kuku tidak batal. Gigi dengan gigi tidak batal. Kulit dengan kulit. Baik. Yang ketiga adalah tidak ada pembatas sama sekali. Kalau ada pembatas biarpun tipis tidak batal. Tidak ada pembatas. Yang keempat adalah bukan mahram. Lah mahram ini kita bahas nanti supaya kalian tidak pusing, nanti kita potong dulu terlalu banyak nanti. Mahram adalah ana tahfidz hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum. Stop sampai akhir sampai selesai. Wa tajma'a bainal ukhtaini illa ma. Satu lagi? Hah? Hah? Wala itu lanjutannya tadi, bukan? Itu lanjutannya tadi, ya? Bukan ya? Ada tiga ayat mahram ada tiga, ya enggak? Lengkap sudah kalau baca itu. Hurrimat alaikum wa'alaikum sampai wa anta jama' bainal ukhtaini maqad salam wa manakah aba'ukum minanisa ilama salam, itu tiga sudah. Nanti ada insyaAllah. Makin jangan bingung kamu nanti. Masalah mahram itu ada nanti. Jadi yang bukan mahram batal. Istri bukan mahram. Mahram itu adalah yang haram dinikahi. Istri dinikahi kok mahram itu bagaimana sih? Istri adalah mahram. Bukan mahram. Makanya boleh dinikahi. Maka bersentuhan dengan istri batal. Biarpun sudah jadi istrinya. Batal menurut madzhab Imam Syafi'i. Yang dikukuhkan. Nah, mahram nanti ada. Sederhananya adalah mahram. Ada mahram bin nasab. Ada mahram bil musaharah. Dan mahram birradha'ah. Ada tiga nanti insyaAllah pada waktunya. Jangan buru. Dan ini harus tahu masalah mahram untuk menghafalnya gampang nanti saya ajarkan. Baik. Kalau mahram tidak. Kakak adik, bapak tidak batalkan. Pamanmu tidak batal. Bibikmu tidak batal wudu denganmu. Karena kau tidak boleh menikah dengan bibikmu. Yang kelima adalah sama-sama dewasa. Artinya sama-sama membangkitkan syahwat. Membangkitkan syahwat. Yang satu dewasa, yang satu anak kecil, ya enggak. Kita nyentuh anak kecil enggak batal. Kalian nyentuh Ali tidak batal. Ali masih kecil. Bukan haddus syahwah. Menurut tabiatnya, fitrahnya orang yang sehat seperti Imam Syafi'i. Selalu dicontohkan Imam Syafi'i ini. Ketabiat di Imam Syafi'i. Ya, buat Imam Syafi'i. Ya, kalau seorang perempuan nyentuh anak kecil, ya enggak wajib syahwat umum. Ya, syahwat. Begitu sebaliknya. Kalau orang kelainan, ya, buat orang kelainan enggak masuk dalam bahasan ini. Laki-laki dengan laki-laki ada yang syahwat, perempuan dengan perempuan ada syahwat. Ada lima ya, laki-laki dengan perempuan. Tidak ada pembatasnya. Antara kulit dengan kulit. Kemudian, bukan mah. Kemudian sama-sama membangkitkan syahwat. Sudah umur gede, sudah umur lah. Kalian ini harus paham betul masalah ini. Jadi jangan sampai salah. Masalah mahram akan punya susulkan nanti, akan kembali ke situ. Kemudian yang ketiga, menyentuh ke lubang kemaluan dan lubang belakang. Menyentuh, bukan lubang kemaluan. Menyentuh, mohon maaf, kemaluan dan lubang belakang. Bagi seorang laki-laki ini semua membatalkan. Bukan hanya kepalanya saja, batang kemaluan membatalkan. Madzhab Imam Syafi'i, Malik, Imam Ahmad. Abu Hanifah tidak mengatakan. Nah, yang dimaksud ini ada tiga syarat. Yang membatalkan kemaluan, menyentuh kemaluan yang membatalkan itu bagaimana? Satu, kemaluan manusia. Kemaluan kambing tidak. Kemaluan binatang tidak. Kemaluan manusia. Maka di sini perbedaan, makanya sering orang salah. Jika ada seseorang menggauli kambing wajib mandi. Menggauli kambing wajib mandi, na'udzubillah. Cuman kadang-kadang ini salah ketuker. Di situ bicara menggauli, dipikir menyentuh kemaluan kambing. Menyentuh kemaluan kambing tidak wajib wudu. Tidak membatalkan wudu. Ini namanya asbah. Kemiripan-kemiripan hukum harus kalian tahu. Biasanya sekarang dia punya jejerian biar tidak ketuker. Kalau menyentuh kemaluan binatang tidak membatalkan. Tapi kemaluan anak Adam, manusia. Dengan telapak tangan. Yang kedua dengan telapak tangan. Telapak tangan ini lho. Telapak tangan itu batinul kaf. Jadi kalau kalian pertemukan begini, ya ini yang ketutup itu. Kalau pinggirannya enggak. Pinggiran enggak membatalkan. Hanya telapaknya dalamnya, batin. Perutnya jari jemari, perutnya telapak tangan. Kalau misalnya kamu membimbing anak adikmu yang lagi pipis, takut kemana-mana, kamu sudah punya wudu, cepit gini. Tidak apa? Batal. Karena apa? Bukan dengan perut jemari, dan bukan dengan perut telapak. Ya, harus dengan telapaknya. Kalau menyentuhnya dengan ini, dijepit dengan ini, tidak. Seseorang mungkin, mohon maaf, gatel atau apa, pengen nyentuh, tapi dengan punggungnya, batal enggak? Tidak. Paham ya? Lubang belakang juga demikian. Kalau pakai pembatas, tidak batal. Yang ketiga syaratnya, lubang depan, lubang belakang, itu saja. Dengan telapak tangan, manusia dengan telapak tangan, lubang depan, lubang belakang, itu saja. Yang keempat, hilang akal. Hilang akal. Gila. Pingsan, ayan, tidur, membatalkan wudu. Kecuali tidurnya orang yang makin maka'adahu, posisi duduk. Jadi orang pingsan, batal wudunya, orang ayan, batal wudunya, orang gila, batal wudunya, semuanya itu hilang akal. Orang tidur, batal wudunya. Kecuali tidurnya orang yang dalam posisi, menempatkan posisi tempat duduknya. Tempat duduknya itu ditempatkan begini. Biarpun nyandar, biarpun sandarannya kalau ditarik jatuh nanti. Yang penting posisi tempat duduknya itu adalah menempati tempat duduk. Di posisi tempat duduk begini, biarpun miring. Yang penting, mohon maaf, al-yatain bokongnya itu adalah ke tempat duduk. Tidak harus bumi, biarpun di kitab fikih alal ardi, tidak harus bumi. Di kursi. Dan bukan harus duduk. Mungkin gantung. Gantungnya bagaimana? Ada kayu begini, dia duduk ini gantung. Ini. Pokoknya posisi itu. Jadi arut bumi dalam fikih itu bukan qaid, bukan harus dengan di atas bumi. Di mana saja, pokoknya di posisi. Ulama itu lebih cerdas dari siapapun. Ada yang membantu, kenapa kok bedanya dan sebagainya. Subhanallah ya. Kalau kalian amati, ini bukan jenis mulia, bukan tempat guyon. Dalam posisi duduk, mohon maaf, biarpun itu namanya angin, itu susah dibuang dalam keadaan posisi duduk. Tahu enggak? Kalau dalam keadaan posisi duduk itu, kalau mau keluar angin itu mesti jeritnya keras itu. Sehingga dalam keadaan itu mesti harus posisinya memiringkan diri untuk bisa keluar itu angin. Nah, berarti itu susah. Jadi dalam keadaan posisi duduk angin itu susah. Jadi ulama itu sudah bahas, kita tinggal ngikut saja, jangan banyak ngomong. Coba kalau kita buang angin susah dalam keadaan duduk begini, enggak bisa keluar. Nabi sudah menyebutkan al-ain wika'usyah. Mata itu mengikat lubang belakang itu. Kalau sudah tidur biasanya kebuka di belakang itu, lubang belakang itu. Hah? Kebuka. Tapi kalau dalam posisi duduk enggak, maka dalam mazhab Syafi'i dikatakan kalau posisi duduk tidak batalid. Ini hikmahnya kalau kita paham. Jadi posisi duduk. Tapi ingat menghilangkan akal semuanya adalah membatalkan wudu. Kaget tidak membatalkan wudu. Kaget tidak membatalkan wudu. Buya kasih kesempatan 10 menit untuk murojaah. Nanti Buya datang untuk tanya jawab biar sempurna. 10 menit di murojaah. Difahami, dihafal, jangan malas. Tidak selesai istirahat sampai maghrib mungkin habis sisa lagi. Masih banyak rupanya, separuh pun enggak beres. Tayamum lagi. Rupanya perlu waktu yang panjang. Tidak tahu nanti Ustaz Muhammad apakah dilanjutkan atau tidak, gimana nanti. Jadi lihat nanti ya. Kalau lanjutkan, lanjutkan. Biar kosong malam ini. Tayamum sampai sholat. Kelas ya. Allahu a'lam bishawab. Murja'ah 10 menit sampai 15 menit. Alas ya, mungkin dilanjutkan gimana Ustaz Muhammad nanti malam? Hah? Cari waktu lain lagi. Subuh. Karena harus sih belum bab tayamum. Memang harus panjang waktunya. Tayamum. Salat. Ini yang praktis salat. Dan nanti puasa praktis haid. Ini haid yang haid metode Buya itu yang ente tidak menemukan nanti. Kalau ente harus paham itu udah praktis head, cara head yang gampang itu satu setengah, itu cuma cukup waktu setengah jam selesai nanti. Itu sudah ada bukunya juga, tidak keluar dari mazhab Imam Syafi'i, tapi ada kemudahan. Hendaknya kalian mengamalkan itu dulu sebelum belajar ilmu head dan istihadhah yang pelik dan bulat ya. Maka ini digampangkan nanti, itu ada. Kemudian ada. Udah itu aja, ada yang ditanyakan? Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Buya. Ini dari teman-teman juga gabungan pertanyaan. Yang pertama, untuk istinja memakai bebatuan atau sejenisnya Buya ya, tisu. Kalau seandainya kita kan pernah praktek, misalnya pada saat menemani Buya, misalnya di bandara atau di pesawat, itu kan memang tisu dengan mudah seandainya kita tahu itu najis atau bersih apa enggaknya kan dilihat dari tisu, misalnya warnanya keruh atau kuning seperti itu. Tapi seandainya ada orang beristinja sedang di hutan seperti itu, dan warna batunya itu untuk mensucikan sama dengan warna mohon maaf kotorannya seperti itu, kita kan tidak bisa melihat, sedangkan menciumnya itu kan hukumnya makruh seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah daun itu boleh untuk istinja, karena daun juga bermacam-macam jenisnya dan mungkin ada yang ada manfaatnya untuk sebagai makanan atau wadah makanan seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, bila ada seseorang namanya lagi bingung atau memiliki masalah Buya ya, jadi dia tuh pikirannya nggak tahu kemana gitulah. Terus wudu ini kan tadi disebutkan bahwasannya untuk bacaan niat itu harus di basuhan wajah yang pertama. Ternyata pada saat membasuh wajah pertama itu dia lupa melafazkan niat atau melintaskan niat di dalam hatinya. Nah itu untuk wudunya seperti apa? Apakah diulang dari pertama? Apakah basuhan wajah kedua itu dihitung yang pertama dengan melintaskan niat di dalam hati? Dan terakhir Buya, ini bonus pertanyaan. Bonus pertanyaan dari teman-teman Buya. Untuk namanya membatalkan wudu yang namanya tadi kan mahram salah satunya, tapi ini ternyata pada saat ini ada penyakit masyarakat yang mahram itu membangkitkan syahwat, atau biasa lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT yang sekarang lagi marak. Itu hukumnya seandainya menyentuh atau seandainya itu kan membangkitkan syahwat itu membatalkan wudu atau tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kemarin tadi ada pertanyaan masalah apa ya, Umi belum dijawab. Uminya tidak ada. Nunggu besok kalau Umi ada besok. Masalah najis ya, kalau orang tidak bisa Najis itu ada sifat-sifatnya. Atau besok nunggu Umi, biar Umi ada. Umi lagi kecapean tadi, masih dengan tamu. Hadut ta'adzur sama hadut ta'asur. InsyaAllah nanti. Masalah batu. Tidak, kita itu yang dituntut adalah menjalankan. Kemudian setelah itu, setelah menjalankan, dugaan. Dugaan. Di dalam urusan istinja. Tidak harus derajat yakin, seyakin-yakinnya. Tapi dugaan. Dan dugaan itu dengan tanda-tanda. Kalau tisu, ternyata tisu itu tidak ada keruhnya lagi. Berarti dugaanmu adalah sudah bersih. Sama batu pun dikira-kira. Kalau seandainya batu itu putih, kira-kira berapa kali umumnya? Tiga kali sudah selesai. Dikatakan Rasulullah tiga kali sudah, satu, dua, tiga, selesai. Nggak usah fudul nih, nggak usah diamati, pakai laboratorium segala macam, nggak usah. Jadi sudah dikatakan satu, dua, tiga, selesai. Yang penting kamu sudah menjalankan tugas sesuai dengan perintah. Dengan tiga batu selesai. Jadi aslinya tiga batu itu sudah bersih. Kalau belum bersih, itu adalah harus ada bukti, ada kebayang, kelihat. Mestinya satu, dua, tiga, selesai. Cuman ternyata setelah tiga masih keruh, baru ditambah. Nah kalau tidak kelihatan berarti selesai. Memenuhi tiga. Tidak usah kita kena ragu-ragu. Was-was lagi itu. Kemudian, segala sesuatu, termasuk daun, kayu, dan sebagainya. Selagi itu tidak terhormat. Misalnya apa? Bukan di situ tidak ada kalimat-kalimat lafdzul jalalah dan sebagainya. Menjadi haram. Atau daun memang ada sejenis daun. Kalau daun yang mengkilat enggak? Enggak tahu daun apa ini. Anggap saja pelepah. Atau kapas apa namanya. Kalau kelapa itu yang membalut itu kan ada. Itu kan bisa ditumpuk, bisa menjadi lap bersih ya. Ya serabutnya itu kan kalau ini kayak kalau semacam itu bisa karena itu bukan terhormat ini tidak terhormat. Tapi kalau sudah daun jadi makananmu nggak boleh, sayur bayam nggak boleh karena dimakan manusia. Tulang tidak boleh karena tulang makanan saudaramu dari kaum jin kata Rasulullah. Ini warung-warung yang bikin jin marah. Bikin tulang lunak. Satu kakinya jin. Jadi tulang tidak boleh. Karena apa? Karena tulang adalah makanannya saudara kita kaum jin. Maka tulang itu terhormat. Tulang dari makanan yang halal. Jadi apa saja? Batu. Kain sekalipun. Kain. Sapu tangan. Sapu tangan. Saat pergi tidak ada tisu bawa sapu tangan. Tiga sapu tangan. Setelah itu dicuci nanti. Ya itu. Ya sudah. Soalnya sesuai kaidah. Terhormat di sini adalah seperti roti, makanan manusia. Dan memang itu tertentu untuk makanan. Tertentu untuk makanan. Kalau sudah untuk makanan, haram. Mubadir nanti. Tapi kalau tidak, daun-daun, acerin daun memang bisa digunakan untuk itu. Cari aja daun-daun apa saja. Tapi kalau daun bambu dan bambu nggak bisa, itu kan licin. Pokoknya memenuhi syarat lima itu, selagi tidak terhormat sebagai makanan khusus dari manusia. Kalau makanan binatang, makanan binatang, kalau nanti sampai yang dimakan binatang nggak bisa, tisu pun orang Arab, apa sapi, kambing Arab doyan tisu. Al-Quran, mushaf itu taruh pinggir musola, habis itu dimakan. Jadi ini bukan ukuran seperti itu. Jadi tisu, makanan binatang, kalau memang, dan daun-daun yang sebenarnya dipakai binatang dan dibuang. Kalau roti kan, nggak ada orang buang roti pada umumnya ya. Dan roti adalah makanan, maka haram karena menjadikan mubadir. Dan menjadikan sesuatu yang sudah dimakan jadi najis. Termasuk sayur dan sebagainya. Jika ternyata daun itu memang daun yang tidak dimanfaatkan, ya boleh-boleh saja. Kayu dan sebagainya. Baik, kemudian masalah niat. Jadi ada dibahas nanti. Ragu di dalam niat. Kalau ragumu setelah selesai wudu, jangan dipikirin. Setelah wudu, tak taunya mikir. Saya tadi sudah niat atau belum. Ya enggak? Ragu di dalam niat setelah keluar dari wudu. Ragu dalam niat setelah keluar dari mandi besar. Dan jangan dianggap tidak terjadi. Di saat musim dingin, orang itu kalau mandi besar maunya buru-buru. Bayangkan, setelah keluar, tadi saya ingat niat atau belum, mau mandi lagi, mati nih, mati kedinginan nanti. Jadi kalau kita ragu akan niat, ragu ya, ragu akan niat tapi sudah keluar dari pekerjaan, maka tidak usah dipikirin. Sebab aslinya setiap orang melakukan pekerjaan pasti ada maksud tersembunyi di dalam hatinya. Sudah niat. Kecuali yakin belum niat. Biarpun setelah sholat, setelah wudu, setelah mandi besar, setelah melakukan, tapi kalau yakin, maka wajib mengulang. Tapi kalau ragu, tapi kalau ragunya itu masih dalam pekerjaan, di tengah-tengah wudu ragu niatnya, wajib balik. Sudah basuh tangan, tak tahu ragu, niat, wah, belum, balik lagi. Karena ragunya masih di dalam pekerjaan wudhu. Beda ya. Kalau ragu dalam keadaan wudhu, maka wajib kembali. Kalau ragunya setelah wudhu, enggak boleh dipikirin. Kalau ragu masih di dalam wudhu, balik lagi. Baik. Kalau misalnya basuhan yang pertama, kedua, lupa enggak niat. Yang ketiga, baru niat. Yang dianggap yang ketiga. Berarti baru satu. Sunnahnya ditambah lagi dua dan tiga. Seperti itu. Barusan yang pertama, saking semangat. Belum niat. Baru yang ketiga niat. Nah, waitul. Berarti yang dianggap yang terakhir, yang dibarengi ini, niat. Disempurnakan tiga. Setelahnya ditambah lagi. Berarti lima kali basuhan. Makanya kamu jangan suudon sama orang yang lima kali basuhan. Memang mungkin dia orang was-was, satu. Yang kedua, mungkin dia orang yang lupa niat tadi. Orang was-was merugikan pondok. Air dan sebagainya. Dan kamu membasuh lebih dari tiga, hukumnya makruh. Jika itu air-airmu sendiri. Tapi kalau air yang diwakafkan, maka haram kalian lebih dari tiga kali basuhan. Wakaf untuk wudu. Kecuali wakaf untuk umum. Misalnya masjid, wakaf untuk umum. Jadi bebas kamu menggunakannya. Ini wakaf untuk wudu. Tak tahunya wudumu kena lebih dari tiga kali basuhan. Karena itu sudah tidak sunnah lagi dan bukan wudu, maka haram jadinya. Makanya orang penyakit was-was ini kelihatannya dia selamat, enggak selamat tuh manusianya. Jangan sampai ada selamat di antara kita. Jangan sampai ada yang was-was di antara kita. Kalau was-was itu, nyiksa hidupnya. Nyiksa diri. Baik masalah mahram, masalah membatalkan wudu, biarpun laki, ini kurang kelainan. Kelainan enggak perlu hukum-hukum yang aneh-aneh. Kelainan, laki-laki dengan laki-laki, bangkit syahwat, bersentuhan, tetap tidak membatalkan wudu. Di dalam madhab kita Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, Imam Abu Hanifata. Madhab Imam Malik syahwat. Karena kiasnya adalah, kalau seandainya na'udzubillah. Seorang bapak syahwat dengan anaknya bersentuhan. Atau seorang saudara dengan saudaranya, bangkit syahwat. Tetap mahram. Tetap mahram, syahwat. Namanya manusia ada syahwat. Cuma dia punya iman, astagfirullah. Tapi syahwat. Mungkin. Tetap tidak batal. Tetap tidak. Tidak batal. Biarpun masalah dilarang berduaan dan sebagainya, ibab lain. Melihat amrot, laki-laki melihat laki-laki, kalau bangkit syahwat tidak boleh berduaan, perempuan dengan perempuan. Dan ini kebusukan dan kehinaan. Mohon kalau ada pelanggaran di pondok, ini langsung dimasukkan kamar, tolong dihukum secara khusus. Dicambuk seperti cambuk yang ada hukum syar'i. Biar urat pelanggarannya itu adalah hilang. Urat maksiatnya itu. Ada manusia busuk, rendah, hina. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Innalillah. Dianggap itu sepele. Kalau sampai laki-laki memasukkan lubang belakang, itu pelanggarannya lebih gede dari zina. Hukumannya dibunuh menurut jumhur ulama. Hanya madhab Syafi'i saja yang menyamarkan dengan zina. Semua mengatakan dibunuh. Hukumannya. Kecuali madhab Imam Syafi'i mengatakan dihukum seperti zina. Dan dosanya lebih gede dari itu semuanya. Tapi kalau sampai tidak masuk, tidak masuk seperti perempuan dengan perempuan, hanya bersentuhan, gesekan, dan sebagainya. Sebagian ulama mengatakan sama hukumannya dengan zina, tapi itu lemah. Tapi yang benar adalah ditakzir. Ditakzir. Kalau zina 100, mungkin dicambuk, jangan sampai melebihi daripada 100. 99, 80, 60, 50, takzir. Tapi madhab Malik mengatakan, bisa saja takzirnya lebih daripada hukuman orang zina. Kenapa? Mungkin dia penyeru, pengajak, perusak, yang ngajari yang lainnya. Ada seorang melakukan sudah ini, tapi ini menyebarkan, ngajari yang lain, wah, menyeru. Sambuk lebih dahsyat lagi. Itu busuk hina. Na'udzubillah. Syahwat. Sebetulnya yang menjadi masalah hatinya dengan Allah. Berarti manusia itu manusia rendah. Kalau dia dengan laki-laki tidak bisa menahan, sama. Seorang laki-laki dengan perempuan. Di saat syahwat, apakah semua di saat syahwat langsung dilampiaskan? Kalau ada orang, saya tidak bisa menahan. Tidak mampu menahan sampai aku melakukan perempuan dengan perempuan. Laki-laki dengan laki-laki. Permasalahannya adalah tidak menganggap ini dosa. Dan ini ada sebagian pondok pesantren, na'udzubillah, ini busuk, itu rendah. Ada pondok pesantren, tidak pernah menganggap ini sebagai sesuatu yang besar, na'udzubillah. Kif? Gara-gara fatwa kayak begini, sehingga susah dibenahi ini. Mutlak, haram ini, tidak ada tawar di dalam hal ini. Dan ini dosa gede. Jadi tidak dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini gara-gara ini dianggap sepele, susah tobat. Laki-laki dengan perempuan bagi syahwat, susah melakukan zina kalau punya iman. Mungkin di hadapannya perempuan enggak pakai baju dan dia sendiri sudah dalam keadaan syahwat, dia tahu Allah enggak akan melakukan. Sama laki-laki dengan laki. Sama perempuan dengan perempuan, sama laki-laki dengan perempuan. Selagi itu haram, saya tidak boleh melakukannya. Permasalahan adalah kadang dianggap bukan sebagai yang haram, apalagi sekarang mau dipropagandakan ini sebagai sesuatu yang boleh-boleh saja, bahkan laki-laki boleh diresmikan pernikahan, busuk hina. Na'udzubillah. Dan yang mengizinkan ini hukumnya bunuh, murtad, keluar dari iman dia. Karena dianggap sesuatu yang haram menjadi sesuatu yang halal adalah murtad, keluar dari iman. Awas. Semoga Allah menjauhkan dari orang-orang begitu. Yang ada di pondok yang punya bibit-bibit penyakit, kalau tidak segera tobat, semoga dijauhkan dari tempat ini. Sebab ini daripada yang rusak. Kita doain dulu supaya tobat. Kalau tidak, dijauhkan. Karena ngerusak. Nular penyakit itu. Dan kalian jangan dekat dengan manusia yang sudah pernah semacam itu. Hati-hati. Serigala berbulu domba itu. Kelihatannya sama-sama perempuan, tapi dia busuk, rendah, dia hina. Kelihatannya laki-laki, tapi awas, hina, rendah. Cuman bukan untuk digunjing kalau kamu tahu. Tapi kalian waspada. Sebab dia punya seruan dalam hatinya, kebusukan, di dalam hawa nafsunya. Baik, ya. Itu tidak. Memang masalah urusan batal wudhu, babnya lain. Adapun masalah haram berduaan adalah babnya lain. Termasuk sama, bapak dengan anak kalau bangkit syahwat, tidak boleh berduaan. Yang semula, khulwah bapak dengan anak boleh, akan tapi menjadi tidak boleh jika terjadi sesuatu yang diharamkan. Kakak adik semula adalah haram. Kakak adik semula adalah tidak haram, mahram. Yang boleh berduaan, tapi kalau sudah ada pengalaman atau pernah kejadian sesuatu yang mengarah kepada yang haram, maka hendaknya dijauhkan. Menjadi haram berduaan. Dan ukurannya adalah kesadaran dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, itu saja insyaAllah. Putri? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Bu Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada seseorang berumur 15 tahun ke atas, belum bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, itu apakah sudah bisa dihukumi tamyiz sebagaimana yang ada di baik dan buruk? Balik? Baik dan buruk. Baik dan buruk itu masalah. Baik dan buruk atau membedakan tentara? Membedakan. Kalau baik dan buruk itu ilmu. Mandiri. Mandiri, baik. Harus jelas. Apakah ini hukumnya itu sudah bisa dikatakan tamyiz sebagaimana yang ada di balig yang jika berumur 15 tahun ke atas belum keluar mani udah dihukumi balig secara otomatis, apakah beda juga apa gimana, Bu? Syukran. Kalau ada orang itu namanya itu adalah safi atau orang idiot. Orangnya ilmu apa tidak nyambung. Idiot. Idiot masuk bab orang yang tidak berakal. Maka dia termasuk tidak orang mukallaf. Tidak faham. Sudah gede, 20 tahun tapi. Mestinya secara umur balik. Tapi dia tidak bisa. Tidak bisa mandiri. Kayak anak kecil sudah. Kalau betul sampai cebok saja enggak bisa, berarti dia kebablasan idiotnya. Tidak bisa membedakan kiri, kanan, tidak bisa makan sendiri. Tidak bisa membedakan antara api dengan roti. Bina jamroh, tamroh. Ini, kalau seperti itu, maka dia tidak punya kewajiban dan tidak bisa dihukumi sebagai seorang yang mukallaf. Tugas kita hanya mengajak-mengajak saja. Mungkin diajari enggak bisa. Kiri kanan saja enggak bisa paham, mandiri enggak bisa, suruh menghafal Fatihah enggak bakal bisa. Itu adalah orang yang tidak berakal, termasuk golongan yang bolong syarat taklifnya. Ingat, syarat taklif harus paham. Jangan sampai kamu hanya ngomong saja mukallaf apa, tambis apa, ada syarat yang detail. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Supaya jelas, mudah. Mukallaf itu kayak apa? Enggak nyambung. Tabias kayak apa? Enggak nyambung. Terus apa? Yang ngomong syaratnya sholat adalah tamyiz. Syaratnya sholat tamyiz. Tamyiz enggak ngerti. Ini balik. Apa mukallaf? Orang mukallaf wajib. Mukallaf itu apa? Banyak tidak mengerti. Dan bisa dites dirimu sendiri. Selama ini ngerti mukallaf apa? Yuk kalau enggak belajar detail lagi ini. Belajar di kitabnya gede, kegedean kitab. Sehingga enggak ngerti mukallaf itu apa. Yuk. Ternyata dari pemahaman kecil kalian bisa menjawab pertanyaan orang di hutan, orang di ini, bapak ibu nabi, semuanya beres. Dengan pemahaman yang singkat dengan masalah mukallaf. Di surga, bapak ibu nabi di surga. Dengan imam yang sangat sederhana ngerti bapak ibu nabi di surga sudah. Ya. Ada pertanyaan. Keluar kotoran bukan dari dua lubang, tapi dari pusatnya misalnya. Nah, ini dibahas nanti, ini hal-hal begini ini pengecualian. Jika ada orang misalnya kencingnya tidak melalui jalur biasa, tapi dari perut dan sebagainya, ini dibahas oleh para ulama. Kalau najisnya tetap najis karena dari dalam perut, ya. Kalau najisnya tetap najis sebab semua keluar dari perut. Masalah membatalkan wudunya, membatalkan wudu atau tidak nanti dilihat. Jika tempat aslinya ditutup, kemudian biarpun di atas pusat, maka itu membatalkan. Tempat aslinya ditutup. Karena satu hal, ditutup. Maka lubang itu dimanapun berada, maka menjadi batal. Tapi jika tempat aslinya berfungsi, jika lubang itu di luar, di atas pusat, maka itu tidak dianggap sebagai membatalkan. Tapi jika lubang itu di bawah pusat, baik itu lubang ditutup atau tidak ditutup, itu termasuk masih bagian. Jadi membatalkan. Ini pembahasan para ulama tentang hal ini. Jadi ada tutup tempat aslinya ditutup atau tidak. Jika ditutup, maka keluarnya dari manapun menggantikan lubang tersebut. Paham enggak? Karena itu dijahit. Karena satu hal enggak boleh buang air dari situ dijahit. Dikasih lubang tempat lain. Berarti pasti batal. Berarti itu pengganti daripada lubang itu. Karena ditutup. Atau cacat. Lubangnya di perut. Di dada keluar. Karena tempatnya. Karena tempat aslinya tertutup. Jadi lubang duburnya di situ. Lubangannya di situ. Pindah. Tapi kalau dibuka, dilihat. Jika di bawah tempat aslinya dibuka, kemudian tempat lain Anda kebuka, dilihat. Kebukanya di atas pusat atau di bawah pusat. Kalau di atas pusat, tidak dianggap. Tidak membatalkan. Tapi kalau di bawah pusat, ini satu tempat, satu wilayah. Berarti ini adalah ada bocoran yang dianggap sebagai membatalkan. Ini dibahas oleh para ulama seperti itu. Beda ya? Paham? Kalian rekam sendiri. Tidak ditulis. Ini kayaknya harus ditulis. Tim pengetiknya harus rapi ini. Paham? Satu-satu dan bicara jangan satu buku. Ini satu masalah Buya. Satu masalah Buya. Jadi bisa Buya ngeditnya enggak mabuk. Melihat susunan ketikan ente yang pusing, Buya jadi pusing juga nanti. Mending satu masalah. Tadi yang belum ada, ente tulis satu lembar. Tulis satu lembar, nanti dikumpulkan. Dan Buya pengen fikih ini sama masalah beda. Ini permasalahan. Sebab fikih Buya pengen fikih praktis, jangan sampai gara-gara permasalahan fikih praktisnya hilang. Jadi syarah nanti itu nanti. Bukan fikih praktis lagi ya. Jadi fikih praktis. Ada pertanyaan yang kedua, istinja, bagaimana bersinja dengan batu, tapi celananya basah. Siapa yang bisa jawab? Basah kenapa? Kena kencing? Hah? Kalau basah kena kencing, istinjanya sah atau tidak? Hah? Ya sah dong, yang penting memenuhi syarat tadi. Hanya celananya dilepas, gak boleh dipakai sholat, celana saja. Tidak ada urusan, apa urusannya? Celana yang basah, celananya kencingnya dilepas dong celananya, jangan pakai istinjamu tetap memenuhi syarat 7 tadi. Tidak kemana-mana, tapi langsung ke celana, ke rok yang panjang, ujung roknya kena. Ya ujungnya roknya saja yang dicuci, secara khusus. Jadi ini pembahasannya bukan masalah celanamu, nak. Tapi celanamu tidak bisa dibersihkan dengan tisu. Sama pahamu tidak bisa dibersihkan dengan tisu. Sama kasusnya. Jadi yang dibahas para ulama yang nyalain tidak bisa dengan tisu itu adalah untuk dipakai sholat. Kalau kamu keringkan, aduh pahaku kena kencing. Saya bersihkan dengan tisu. Sampai kering. Maka kering saja tidak memindah najis ke bajumu, hanya kamu tidak bisa sholat. Tapi di tempatnya tadi, Yang bisa diistinja itu tepat-tepat. Makanya kalau kemana-mana, yang kemana-mananya itu loh yang tidak bisa diistinjai dengan batu atau yang sepadannya. Nah, enggak sama kasusnya. Kemudian tiga, sama-sama perempuan bangkitkan syahwat, tadi pertanyaannya. Tidak boleh berduaan. Kalau ada perempuan dengan perempuan bangkit syahwat, ini musibah besar. Dia duduk dengan perempuan haram, duduk dengan laki-laki haram. Duduk perempuan dia haram, akan dia akan berbuat. Di saat duduk dengan laki-laki juga haram, karena dia akan diperbuat. Semua tidak boleh. Ya? Perempuan dan ada, na'udzubillah. Itu sebenarnya karena tidak, karena kalau kita amati, berangkat bukan karena fitrah murni, tapi berangkat dari lemahnya fatwa ini. Sebab ada di pondok. Bagaimana pondok kan tempatnya fatwa? Tempat Al-Quran, tempat hadis, tempat ustaz, tempat orang sujud, tempat orang nangis katanya di tengah malam, tempat orang zikir, geleng-geleng kepala itu. Tapi kenapa ini ada? Dan bagaimana ini terjadi? Saya dengar seorang anak kiai cerita kepada Buya, kaget. Dan cerita itu dianggap biasa saja. Dia ngambil merpati, tidak sengaja, anak pada sekolah. Ini kisah. Dan orangnya masih, dia cerita. Dan di pondoknya tidak dihukum sebagai hukuman. Dia ngambil merpati, akhirnya dia naik tangga, akhirnya lihat begitu. Ada perempuan melakukan itu, santrinya. Santri cerita, santri perempuan dengan perempuan melakukan demikian. Dia ketawa cerita, wah kakak, ajib, ketawa. Kiwi ini ketawa dok ceritanya. Pelanggaran gede ketawa, sehak. Bahkan mungkin dapat ijazah juga dari gurunya itu. Karena guru yang melatih anak-anaknya untuk biar dapat banyak pelampiasan syahwatnya. Bahkan sampai ada istilah-istilah kayak suami istri itu. Suami ini suami istri, ini suami istri, suami istri. Bahkan ada istilah khusus masyhur di Jawa ini. Istilah mairil itu. Kalau laki-laki dengan laki-laki, perempuan mas. Jawa Barat ada mairil juga kan istilahnya? Tidak ada. Apa kalau di Jawa Barat? Istilahnya yang busuk, istilah busuk ini. Kalau Jawa Timur ada mairil. Mairilmu, mairilku. Astagfirullahaladzim. Coba di, biasanya di coret-coretnya anak-anak di pondok, di pintu-pintu ini. Mairil, iki, mairil, mairil, mairil. Oh, mairil, gak ada yang paham. Mairil itu apa kalau orang, kecuali orang yang ada di Jawa Timur. Ini menunjukkan akhlak yang busuk, terbiasa di pondok pesantren. Ini gara-gara kayak begini ini. Dan Buya menyelesaikan urusan orang yang punya masalah, orang luar, ternyata rata ada banyak orang lebih banyak pengalaman gara-gara di pondok. Buya menyelesaikan urusan orang yang laki-laki dengan laki-laki sudah punya istri, alhamdulillah bisa sembuh dan dia menyadari dosa, biarpun sembuh belum total, tapi dia sudah tahu kalau itu haram, dia menjaga. Ada perempuan juga betul yang datang ke Buya, banyak. Sudah punya suami, tapi dia tetap seperti itu. Gara-gara fatwa itu lemah, sehingga dia punya pembantu, dan pembantunya punya kerjaan ganda, di samping dia harus bekerja, ternyata di malam harinya dia harus menemani ibunya itu, apa bosnya itu, untuk itu sebelum melayani sang suami. Dan dia bercerita, saya melakukan itu Buya. Karena apa? Rupanya pengalaman pertama di mana terjadi? Dulu saya pernah mondok. Kif pondok ini. Sebelum heboh LGBT, ternyata urusan pondok. Pondok pesantren. Makanya jazakallahu khairan katsiran. Guru Habib Abu ya, Habib Hasan bin Ahmad Baharun, sangat ketat urusan ini. Sampai dulu saking hebohnya, begitu gencarnya, ada istilah mamnuat. Gelar mamnuat. Mamnuat itu adalah laki-laki yang tidak boleh didekati. Kalau dekat dengan laki-laki itu dihukum. Dan termasuk Buya digolongkan mamnuat. Waktu itu. Jadi mamnuat itu adalah laki-laki, anak-anak yang enggak berkumis, anak-anak yang kulitnya agak putih itu mengdiwanti-wanti, waspadai. Kalau ada laki-laki itu dihukum nanti. Sampai akhirnya domirnya apa? Hada, hu, enggak ada, heng akhirnya. Ilahi heng akhirnya begitu sampai guyonannya itu. Bingung domirnya itu. Itu anak yang suka guyonan. Tapi Habib Hasan serius. Ini adab, ini akhlak. Semua pakai sarung, pakai celana. Buya pernah tidur, cak rotan Habib Hasan Baharun. Ketiduran, Buya kecapean baca kita, langsung tebuk gitu. Jam 3 langsung, sudah mamnuat, masih melanggar. Ibaratnya begitu mungkin bahasanya ini. Ini dia. Jadi kita pernah. Jadi ya, sahib-sahib, ya, termasuk ada kemarin habaib yang dekat Habib Fahmi Muhdor, Habib ini. Ini dulu itu satu grup itu, yang enggak boleh. Jadi, begitu pedulinya beliau dengan urusan akhlak ini. Lampu harus nyala. Dulu kita enggak ngeh begitu, tuh apa sih, kenapa harus begitu, enggak nyambung begitu. Ternyata setelah kita mendengar informasi, setelah kita banyak bergaul dengan orang, oh pantesan, kenapa biasanya kok keras-keras begitu? Bukan urusan laki-laki dengan perempuan, bukan. Itu ada, tembok ada. Yang enggak pakai tembok ini loh. Ini hati-hati ya, na'udzubillah. Awas kenal, harus disuarakan. Kalian punya pondok, amanah di hadapan Allah. Kamar mandi yang benar, tutup semuanya. Ada kuncinya. Berduaan pelanggaran besar, na'udzubillah. Cuma nasib buruk sebagian orang, selalu mendengar fatwa yang melenceng. Bahkan suatu ketika kita dengar langsung dari mulutnya seorang ustaz, ditanya masalah begitu oleh murid, wah itu biasa seperti orang onani. Innalillahi kikif. Onani obyeknya dia sendiri. Onani haram, tapi tidak segede itu. Dan kebusukan orang ini, onani adalah onani sendiri atau masturbasi adalah, ini termasuk pendidikan harus fahami, menjadikan kelainan. Sehingga ada orang, na'udzubillah, karena dia biasa dengan yang demikian itu, dia tidak bisa menemukan kepuasan di saat harus menikah dengan yang sesungguhnya. Karena dia lebih senang dengan dunia khayal. Sebab khayalannya adalah tidak ada di alam nyata. Dalam secara psikologi itu merusak. Makanya hukum onani akan menjadi diperkenankan dengan memenuhi syarat darurat takut terjerumus zina. Di hadapannya adalah misalnya seorang laki-laki takut syahwat dengan laki-laki. Takut terjerumus atau takut zina. Maka boleh melakukan yang demikian. Yang pertama adalah darurat, takut ke jerumus yang haram, zina, satu. Yang kedua adalah tidak boleh menghayalkan. Ini yang merusak. Yang ketiga adalah tempatnya tidak sampai, jangan sampai yang nyaman. Ada kebiasaan, mungkin di kamar yang indah dan sebagainya sambil nonton. Bukan begitu. Itu hanya untuk menuntaskan karena apa? Tiba-tiba syahwat datang. Ini. Ada sebab menjadi kebiasaan dan na'udzubillah menjadi hobi dan sebagainya, itu susah. Bahkan di saat menikah pun sampai, karena lebih praktis jika dengan tangan saya daripada dengan pasangan saya. Dengan pasangan saya capek saya. Bisa. Karena dia lebih menikmati dan praktis itu semuanya. Na'udzubillah. Maka hati-hati dengan sebab. Ditahan hawa nafsu, takut kepada Allah. Kecuali takut dalam keadaan zina, terjerumus zina, tuntaskan. Iya, tapi kalau sudah menjadi kebiasaan, dan pasti daya hayal. Secara psikologi itu merusak. Hayalannya melihat gambar yang cantik ini semuanya. Di alam nyata enggak ada semuanya. Sehingga tidak puas dengan suaminya, tidak puas dengan istrinya. Sehingga menjadi, tapi kalau orang ghaddul basar, tidak. Dia maksimal. Siapapun istrinya, siapapun suaminya. Hati-hati nak ya urusan syahwat ya. Makanya ini harus betul-betul tegakkan hukum ini di sini. Ustaz Muhammad yang ada melanggar kayaknya harus ada hikmah. Khayzurani ma'rutani wan jambu itu ada. Dipanggil mungkin ya. Supaya rontok urat-urat anunya itu. Urat-urat pelanggarannya itu. Panggil secara khusus. Yang kalau ada hal-hal semacam itu. Dicambuk. 100 kali, 80 kali, 50 kali. Ada hikmah di balik itu semuanya. Termasuk minuman keras dan sebagainya itu adalah harus cambuk dulu. Biarpun mungkin tidak di depan orang deh. Sebab hal-hal yang demikian ini memang harus disembunyikan. Kecuali memang orang yang menyeru kepada kebatilan. Disembunyikan tidak boleh banyak orang tahu. Akan tapi ingatlah kepada Allah, wahai anak-anakku semuanya, itu kebusukan kehinaannya. Jangan sampai kehinaan diikuti oleh hawa nafsu. Ya. Ada susunan dari Umi ini. Umi dengar juga rupanya. Tadi yang basah-basah. Jika bebasahan bertemu dengan sesuatu yang tadi, sisa istinja. Ya, basahan kita istinja dengan tisu. Kemudian tangan kita basah nyentuh tempat tersebut. Ini memang dibahas sampai ini masalah ijtimar bil hajar itu kalau kita megang orang yang beristinjanya dengan batu nanti menjadi sholat kita tidak sah. Kenapa kita megang dengan orang bawa najis? Kenapa merepotkan banget? Selagi dimaafkan. Bahkan sebagian mengatakan hukumnya seperti orang bersuci. Selesai sudah, tidak usah dipikirin. Jangan dibikin susah. Jadi ada nanti bab misalnya Bushur kali menukil, bukan itu pendapatnya Syekh Ba'ishan, bukan. Ya, menukil, sebagian ulama mengatakan, kalau orang istinja dengan batu itu berarti menurutnya adalah tidak sempurna cara beristinjanya. Berarti itu hanya dimaafkan untuk dia, tidak dimaafkan untuk kita. Artinya dia masih bersambung dengan najis. Sebab keidahnya mencucikan najis harus dengan air. Kalau begitu, kalau saya gendong orang yang istinja dengan batu, maka tidak sah sholat saya. Kenapa? Saya menggendong orang yang sambung dengan najis. Kalau tidak gendong, saya megang. Ngatur sop, katanya. Biasa, ini kan pendapat para ulama. Jangan dipersulit masalah ini. Sudahlah, dianggap selesai. Seperti orang bersuci dengan air. Sudah. Sampai situ kena air, enggak apa-apa. Karena sudah dianggap beres, tuntas. Dan syariat ini. Sudah dianggap tuntas. Istinja dengan batu memenuhi syaratnya boleh dipakai wudu. Kita boleh berwudu setelah itu. Bebasahnya sampai ke tempat tersebut tidak ada masalah. Ini yang ditanyakan susulan dari Umi. Boleh pakai sholat. Atau mungkin bagi seorang wanita, habis istinjaknya dengan batu, dengan tisu, selesai kering. Ternyata di situ ada, mohon maaf, rutubatul farj. Ada bebasan yang keluar. Karena kelainan, anggap saja namanya keputihan. Bab keputihan sudah dibahas nanti, bab haid nanti. Keputihan itu najis atau tidak najis, nanti tunggu bab haid. Kita bagi wilayah wanita ada tiga, wilayah depan, wilayah tengah, wilayah belakang. Wilayah depan mutlak suci, wilayah tengah khilaf, wilayah belakang pasti najis nanti. Jangan buru-buru. Anggap rutubatul farj, yang rutubatul farj, bebasahan itu yang dianggap suci. Bagaimana? Selalu ada bebasahannya bagi wanita. Seperti halnya mata ini ada bebasahannya. Wanita ada bebasannya. Dan bebasan itu kok ke tempat itu dimaafkan. Tidak ada masalah. Selesai insya Allah. Ya? Habis istinja dengan batu, selesai. Dengan tisu, selesai. Ternyata ada bebasannya. Selagi dimaafkan, tetap dimaafkan. Selagi dimaafkan, tetap dimaafkan kalau ada bebasan. Keringat ngalir ke situ, dimaafkan. Keringat ngalir ke tempat itu. Atau bebasan dari tempat itu, asalkan bebasan yang suci. Sebab dibahas oleh para ulama, rutubatul farj. Ada bebasahannya, kemaluan seorang perempuan. Ada bebasan yang dari depan, seperti bebasannya mata. Setiap dibuka, tentu ada bebasahannya. Kalau dilihat oleh tisu, ya basah. Tisu lagi, ya basah. Tetap. Itu suci mutlak. Ada bebasan yang kedua adalah di wilayah yang bisa dijangkau oleh kemaluan suami. Wilayah itu adalah khilaf. Belakang itu mutlak najis. Dan mana keluarnya ini? Dikira-kira. Nanti insya Allah. Jangan buru-buru ya. Baik insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Dilanjut insya Allah cari waktu yang tepat. Secepatnya. Besok enggak ada. Kamis, Jumat. Sabtu, Ahad, Senin, sebelum punya umroh. Dipastikan, insya Allah. Ya, Ustaz Muhammad, kita pengen tuntas kita. Fikih-fikih praktis ringan begini harus tahu semuanya. Jangan sampai kalian kalah dengan anak tahfid, anak kecilnya. Ya. Kalian yang gede-gede, enggak nyuci, salah ini, salah. Allah salli aftah alayna wa alaikum salli arifin. Semoga Allah memberikan kepada kalian semua ilmu yang manfaat. Diberi adab kepada Allah dan Rasulnya, kepada guru-guru, kepada orang tua, dimudahkan segala urusan, diberi pemahaman yang benar, ya, diberi oleh Allah umur panjang dalam ketaatan, sehat afiat, ilmu yang manfaat, kemudahan dalam menuntut ilmu, kemulia di dunia, mulia di akhirat, bahagia di dunia, bahagia di akhirat, dijauhkan kita dari menjadi budaknya syahwat, semoga Allah mau mencukupkan kita dengan yang halal, sehingga kita tidak butuh dengan yang haram, Allah mencukupkan dengan yang halal, sehingga kita tidak butuh dengan yang haram. Jauh dari sebab kehinaan. Panjang umur syar afiat. Husnul khotimah. Orang tua kita diampuni oleh Allah. Diangkat derajatnya oleh Allah. Guru-guru kita diampuni, diangkat derajat. Anak-anak santri kita semua yang diberi ilmu yang manfaat. Husnul khotimah. Habib Isyam. Fadahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.